Maafkanku, kali ini harus pergi, meninggalkan kamu yang aku sayangi. Banyak mata iki milih nguras hati, kelingan tresnoku orang direstui. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mule. Mergo anakmu dikira diparingi restu marang calon besanmu. Satenane hati iki loro loro loro, cintaku terhalang oleh restune wong tuwo. Jarene janjimu urip bareng anti bongko, nyatane saiki kowe digondol wong liyo. Sejajeng ati rasane kowe rapi lagi dadi nong ati yang seni kowe rabi lilo dadi dedungo ngarep tekamu dadi jondo kerbe ati tetep lakoni masih radi restui tapi nek kowe wedi mengko dicap anak rak berbagi yang macen ngono anane apa te sing keroto iki kersane isun jaen hang nyong lo ugo deweni. Tapi neto wewe di mempunyai anak rak berbagi. Imagine mono.